Jan yo soro tetap arep ora tak rabi ki aku tresno nek lek aku tak rabi kaya kono sinden mosok arep tak pegat resiko ora seliko lek ora konakan abote wong lanang yen duwe bojo pitu Terima kasih.